hariwan nu geulis midang dang kairut jajak ka gandang geutah ngeclak keur balangan pupus sarai kasucian poek ku nikmatna cinta marengan cahya keureuh hibar pamikiranna bakal rek satuhu jajaka nu dipicinta hutan nu jadi panutan ningakeun taya laratan batra wali nyapait nyapeker meulit kabat pinu geuris balang siang nu dikandung dosa bet ditanda sa di tanda asal.